Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى wa qawlihi, dan firman Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hushiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Surat Al-Ahqaf ayat kelima sampai enam. Waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat? Ini sighah yang seperti ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai istifham ingkari. Melihat konteks ayat ini tergolong ke dalam istifham ingkari, yaitu pertanyaan yang tujuannya atau maknanya adalah untuk pengingkaran. Nanti akan dijelaskan pula oleh Asy-Syarih. Jadi pertanyaan di sini bukan untuk mencari jawaban atau menuntut adanya jawaban, tapi ini menunjukkan makna tadi, istifham ingkari, pertanyaan dalam konteks pengingkaran dan taubih sebagai bentuk celaan. Jadi makna waman adallu, dan siapakah yang lebih sesat, artinya tidak ada yang lebih sesat dibandingkan golongan yang akan disebutkan ini. Ya, seperti di bahasa Indonesia misalnya, terkadang kita memakai ibarah yang seperti itu, memakai ungkapan yang seperti itu, pertanyaan tapi bukan dalam rangka menuntut jawaban, tapi untuk apa? Untuk memberikan makna pengingkaran, artinya tidak ada yang lebih dari itu. Misalnya barakallahu fikum, ya, contohnya sedang pergi ke suatu daerah atau ke suatu tempat yang pemandangannya sangat indah. Kemudian dia mengeluarkan ungkapan, coba mana yang lebih indah dari ini? Artinya apa? Dia tidak pernah melihat pemandangan yang seindah ini, tapi diungkapkan dengan bentuk pertanyaan, coba mana yang lebih indah dari ini? Atau dia melihat gedung yang sangat tinggi. Gedung tertinggi di dunia. Misalnya. Kemudian dia mengeluarkan ungkapan, coba mana yang lebih tinggi dari ini? Pertanyaan. Tapi sebagai bentuk apa? Pengingkaran. Artinya tidak ada gedung yang lebih tinggi dari ini. Karena ini gedung yang tertinggi di dunia saat ini. Ini sebagai bentuk contoh. Di ayat ini juga demikian. Waman adhallu. Dan siapakah yang lebih sesat? Artinya tidak ada yang lebih sesat dibandingkan golongan yang akan disebutkan. Mimman yad'u min dunillahi. Daripada orang-orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah, yang sesembahan-sesembahan itu tidak bisa mengabulkan apa yang dia minta. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka, sesembahan-sesembahan selain Allah itu, an du'aihim ghafilun, lalai dari memperhatikan doa mereka. Tidak bisa mendengar doa mereka, tidak bisa mengetahui doa mereka, apalagi mengabulkannya. Ini makna ayatnya. Jadi siapa orang yang lebih sesat kalau begitu? Dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, padahal yang mereka ibadahi selain Allah itu tidak bisa mendengar doa mereka. Tidak bisa mengetahui doa mereka, apalagi mengabulkannya. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang seperti ini. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-6, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Dan ketika manusia dikumpulkan, itu di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan. Dan ketika seluruh manusia dikumpulkan, maka sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh bagi mereka. Ternyata yang selama di dunia mereka ibadahi, di hari kiamat nanti tidak bisa menolong mereka. Jangankan menolong mereka, bahkan menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka, yaitu sesembahan-sesembahan tadi, sesembahan-sesembahan selain Allah tadi, bi'ibadatihim kafirin, mengingkari ibadah mereka. Artinya apa? Berlepas diri dari ibadah yang mereka tujukan kepada sesembahan-sembahan tersebut. Jadi sembahan-sembahan selain Allah seluruhnya nanti di hari kiamat mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh penyembah-penyembah mereka selama di dunia dan bahkan menjadi musuh bagi mereka. Tidak bisa menolong mereka. Tidak bisa memberikan syafaat bagi mereka yang selama ini di dunia diharap-harapkan oleh para penyembahnya. Di akhirat nanti tidak bisa. Tidak akan memberikan syafaat, bahkan menjadi musuh bagi mereka. Maka tidak ada golongan manusia yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang seperti ini. Yang dimaksud siapa? Al-musyrikun. Orang-orang yang berbuat kesyirikan selama di dunia. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa man adallu, man adallu ay la ahada ashaddu dalalan. Artinya apa? Man adallu, siapakah yang lebih sesat? Artinya tidak ada yang lebih sesat. Tidak ada yang lebih parah kesesatannya. Karena memang asyirik a'zamudzunub, a'zamudzulm. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Kezaliman yang paling berat adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. min dunillah ay ghairillah, selain Allah, barang daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu, la yastajibu ay la yaqdiru ala ijabatihi bi'i'ta'ihi ma talaba minhu. Sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak memiliki kemampuan, la yaqdir, tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan, ala ijabatihi, untuk mengabulkan doa, bi'ta'ihi ma talaba minhu, dengan memberikan apa yang diminta darinya. Artinya, sesembahan-sembahan selain Allah tidak punya kemampuan sedikit pun untuk mengabulkan doa para penyembahnya. Dan itu ila yaumil qiyamah, sampai akhir hari kiamat tidak akan bisa mengabulkan doa para penyembahnya. Wahum an du'aihim ghafilun. Wahum ay al-mad'uun. Wahum, yaitu sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah. Al-mad'uun, isim maf'ul dari da'a yad'u. Da'a, berdoa atau beribadah. Yad'u, fi'il mudhari'nya. Da'i, itu yang melakukan doa. Al-mad'u, yang didoai. Itu yang ditujukan kepadanya doa tersebut, yang diibadahi. An du'aihim ay du'a'a man da'ahum minal musyrikin. Dan mereka, para sembahan-sembahan selain Allah itu, an du'aihim, dari doa para penyembahnya dari kalangan musyrikin, yang selama di dunia berdoa kepada mereka dari kalangan musyrikin, ghafilun ay la yash'uruna bidu'a'i man da'ahum, sama sekali tidak mengetahui, bahkan tidak merasakan. Ya. Jadi sama sekali enggak tahu kalau ada penyembahnya yang berdoa kepadanya, sesembahan-sembahan selain Allah itu, jangankan mengabulkan, mendengar, mengetahui saja tidak, merasakan saja tidak. Ya. La yash'uruna bidu'a'i man da'ahum, sama sekali tidak merasakan atau mengetahui doa orang-orang yang menyembah mereka. Li'annahum imwa amwat, karena mereka sudah mati. Li'annahum imwa amwat, karena mereka yang disembah selain Allah tadi sudah mati. Karena banyak berhala-berhala yang diibadai selain Allah, itu berhala-berhala yang dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang sudah mati, yang kemudian diibadahi. Sebagaimana berhalanya kaum musyrikin, Al-Lat. Yaitu berhala yang dahulu, Al-Lat itu adalah seorang soleh. Seorang yang terkenal sebagai seorang yang soleh, yang biasa yalutus sawiq. Disebutkan dalam riwayat, yang biasa membuat adonan sawiq untuk dibagikan kepada orang-orang yang berziarah ke Baitullah, Ka'bah. Kemudian setelah meninggal, orang-orang merasa kehilangan, sehingga dibuatlah monumen untuk mengenang orang soleh tadi. Kemudian diibadahi. Ya. Ketika sudah mati, maka orang yang sudah mati tidak bisa mendengar doa orang yang menyeru kepadanya. Ini berlaku untuk orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang diibadahi. Ya, ketika sudah mati. Maka tidak bisa mendengar sedikit pun doa tersebut. Barakallahu fikum. Au jamadun. Atau berhala tadi adalah berupa benda mati. Bebatuan, pohon, patung, atau yang semisalnya. Logam, ya. Al-muhim, benda mati. Bukan makhluk bernyawa. Au malaikatun, termasuk benda mati juga apa? Matahari. Bagi orang-orang atau kaum yang menyembah matahari, atau bulan, atau bintang, atau yang semisalnya. Menyembah benda-benda mati. juga termasuk dalam cakupan ayat ini. Au malaikatun, atau para malaikat. Di sana ada orang-orang musyrik yang menyembah malaikat. Ya. Mashghuluna bima khuliqu lahu. Para malaikat juga sibuk dengan tugas yang mereka diciptakan untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat dengan hikmah, dengan diberi tugas para malaikat tadi. Masing-masing malaikat diberikan tugas, dan mereka sibuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang menyembah malaikat, beribadah kepada malaikat, malaikat itu tidak mendengar doa mereka, apalagi mengabulkannya. Karena mereka sibuk dengan tugas yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Di hari kiamat nanti, terjadi dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat. Sebagai bentuk taubih, celaan kepada kaum musyrikin, orang-orang musyrik yang dahulu di dunia beribadah kepada malaikat. Hal itu dihikayatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba. Nanti antum bisa merujuk dalam surat Saba ayat ke-40 sampai 42. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita bacakan untuk menambah faedah. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, dan di hari di mana Allah mengumpulkan mereka semua, yaitu di hari kiamat, di padang mahsyar. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, bertanya kepada mereka. Bertanya sebagai bentuk apa? Taubih kepada kaum musyrikin. Ya. Jadi perlu untuk kita ketahui, ketika disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Allah bertanya kepada makhluk, itu bukan karena Allah tidak tahu. Karena Allah alim, zat yang maha mengetahui. Tapi di balik pertanyaan itu Allah memiliki hikmah. Di dalam ayat ini Allah bertanya kepada malaikat sebagai bentuk apa? Taubih, celaan kepada orang-orang musyrik. Allah berfirman kepada malaikat dan bertanya kepada mereka, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang dahulu menyembah kalian wahai malaikat? Jadi bertanya kepada malaikat di hadapan para penyembahnya selama di dunia. Allah berfirman, aha ulai kanu iyyakum ya'budun, ya, aha ulai iyyakum kanu ya'budun, apakah mereka ini yang dahulu selama di dunia menyembah, beribadah kepada kalian, wahai malaikat? Maka para malaikat menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Subhanak, para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim. Engkaulah wali kami, engkaulah yang kami ibadahi, engkaulah pelindung kami. Min dunihim, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, ini kata para malaikat. Bahkan mereka hakikatnya adalah menyembah jin. Jadi yang diibadai oleh kaum musyrikin, kalau yang diibadai itu orang-orang soleh atau makhluk-makhluk Allah yang solihin, misalnya para nabi, para rasul, atau orang-orang soleh, atau para malaikat, hakikatnya orang-orang yang menyembah mereka adalah bukan menyembah orang-orang soleh tadi, atau para malaikat tadi, tapi mereka menyembah jin. Beribadah kepada jin yang telah mengajak mereka, atau membujuk mereka untuk melakukan kesyirikan. Maka ketika mereka menaati, mengikuti ajakan syaitan, para jin tadi, hakikatnya mereka telah beribadah kepada jin tersebut. Oleh karena itu di sini para malaikat menjawab, bal kanu ya'budunal jin. Bahkan hakikatnya mereka menyembah, beribadah kepada jin. itu jin yang telah membujuk dan memerintahkan mereka. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut. Fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharran. Maka di hari kiamat nanti, di hari ini, kata Allah, la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharran. Di hari ini tidaklah sebagian dari kalian bisa memberikan manfaat maupun menolak madarat kepada sebagian yang lain. Wa naqulu lil ladzina zalamu, dan kami katakan kepada orang-orang yang berbuat zalim, dzuqu adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Rasakanlah adab neraka yang dahulu telah kalian dustakan. Ya, ini percakapan yang terjadi di hari kiamat nanti. Ya, bagaimana di sini Allah hikayatkan para malaikat yang dahulu diibadai oleh orang-orang musyrikin di dunia mengingkari peribadatan tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullah wa hafizahu wa idza husyiran nasu ay jumi'u li yaumil qiyamah, maka ketika seluruh manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Kanu ay al-alihata allati yad'unaha min dunillah. Kanu itu wawul jamaahnya kembali kepada al-alihah. Al-alihah bentuk jamak dari ilah, sesembahan. Yaitu yang sesembahan-sesembahan yang dahulu orang-orang musyrik beribadah kepada mereka selain Allah. Lahum a'da'an ay yatabarra'un, berlepas diri mimman da'ahum, dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Wa yu'adunahum, dan bahkan memusuhi mereka. Jadi tidak hanya mengingkari, bahkan memusuhi mereka. Seperti yang terjadi pada malaikat tadi. Ya. Mereka mengingkari peribadatan orang-orang musyrik tadi, bahkan memusuhi mereka. Ya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kafirin ay jahidin. Menyangkal, mengingkari, tidak mengakui li'ibadati man abadahum, terhadap ibadahnya orang-orang yang menyekutukan mereka, yaitu beribadah kepada mereka. Nah, disebutkan dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat yang ke-8, 98, di mana di hari kiamat nanti orang-orang musyrikin dan sesembahan-sesembahan selain Allah yang diibadahi selain Allah itu akan dimasukkan ke dalam an-nar seluruhnya. Jadi yang beribadah kepada selain Allah maupun yang diibadahi selain Allah, semuanya akan dimasukkan ke dalam an-nar. Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan segala yang kalian ibadahi selain Allah, hasabu jahannam, menjadi bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun, yang mana kalian pasti akan memasukinya. Ini ancaman bagi siapa? Kaum musyrikin, orang-orang musyrik. Dan sekaligus sebagai bentuk celaan terhadap mereka, yang mereka ibadahi selain Allah juga dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Menjadi bahan bakar neraka jahannam. Lau kana haulai alihatan ma waraduha. Kalau seandainya sesembahan-sembahan selain Allah tadi adalah sesembahan yang hak, niscaya mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini hikmahnya. Kenapa Allah memasukkan orang-orang musyrik dan juga sesembahan-sembahan mereka? Untuk menunjukkan bahwasanya mereka adalah pendusta selama di dunia. Kalau benar sesembahan-sembahan itu adalah hak, tidak mungkin mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebagai bentuk celaan terhadap mereka. Wa kullun fiha khalidun, dan mereka semua kekal di dalamnya. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Di dalamnya mereka akan menghembuskan nafas yang panjang. Karena apa? Karena beratnya azab yang mereka rasakan. Seperti orang kalau sedang kesakitan, dia akan merintih. Terkadang tidak tersisa suara kecuali hanya hembusan nafas. Karena apa? Karena saking sakitnya. Ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan sakit, yang saking sakitnya dia tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya bisa menghembuskan nafas yang panjang. Nafas yang dalam. Itu yang akan terjadi di neraka nanti. Terhadap penduduk neraka. Lahum fiha zafir. Mereka akan menghembuskan nafas yang dalam dan panjang. Karena beratnya adab yang mereka rasakan. Wahum fiha la yasma'un. Dan mereka tidak bisa mendengarkan apapun. Kecuali suara neraka. Jadi mereka tuli di dalam neraka itu. Para penduduk neraka tuli. Gak bisa mendengar apa-apa kecuali suara neraka yang mengadab mereka. Waliyadu billah. Di sini dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Qala rahimahullah, wa dukhulu alihatil musyrikin an-nara innama huwal asnamu. Dimasukkannya sesembahan-sesembahan kaum musyrikin ke dalam neraka, yang dimaksud adalah al-asnam, berhala-berhala, yaitu yang berupa benda mati, bebatuan, karena memang di antara bahan bakar neraka adalah hijarah, bebatuan, atau pepohonan, logam, atau yang semisalnya, benda mati. Au man 'ubida wa huwa radin bi ibadatihi, atau makhluk hidup manusia ataukah dari kalangan jin yang diibadahi dalam keadaan dia ridha. Ini yang masuk kategori taghut. Yang diibadahi dalam keadaan ridha, seperti siapa? Firaun. La'natullah 'alaihi, atau sebelumnya iblis, la'natullah 'alaihi. Ya. Diibadahi dalam keadaan ridha. Ini juga yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Dia ridha, dia senang ketika orang lain beribadah kepada dirinya. Sujud kepada dirinya. Ya. Atau bahkan menyuruh pengikutnya. Kalau kamu sedang kesulitan, panggil saja nama saya 3 kali. Na'udzubillah. Ya. Orang yang seperti ini. Yang termasuk kategori man 'ubida wa huwa radin. Dan yang termasuk taghut adalah orang yang mengklaim mengetahui ilmu ghaib. Mengaku-ngaku tahu perkara ghaib. Maka dia telah memposisikan dirinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang berupa berhala atau yang diibadahi dalam keadaan ridha itu taghut. Wa ammal masihu wa uzairu wal malaikatu wa nahwuhum mimman 'ubida minal awliya fa innahum la yu'adzabuna fiha. Adapun orang-orang soleh, para nabi dan rasul semisal al-masih Isa ibnu Maryam diibadahi oleh orang-orang Nasara. Tapi al-masih seorang nabi, seorang rasul yang mulia, maka tidak masuk ke dalam cakupan ayat ini. Tidak mungkin kemudian dimasukkan ke dalam an-nar. Ya. Begitu juga Uzair yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai anak Allah. Uzair ibnullah, Uzair anak Allah kata mereka. kemudian mereka ibadai, ini juga tidak termasuk. Ya. Begitu pula wal malaikah, para malaikat, wanahuhum atau yang semisal mereka dari kalangan orang-orang soleh, mimman ubida minal awliya, yang diibadai, sedangkan mereka adalah para wali Allah. Fa'innahum la yu'adzabuna fiha, maka mereka tidak akan diazab di dalam neraka tersebut. Wa yadkhuluna fi qawlihi, bahkan mereka masuk ke dalam cakupan ayat yang selanjutnya. Karena dijelaskan dalam ayat berikutnya, Allah berfirman, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna, ula'ika anha muba'adun. Sesungguhnya, orang-orang yang telah kami tetapkan bagi mereka kebaikan, ulaika anha mubaadun, mereka akan dijauhkan darinya, dijauhkan dari azab neraka. Masuk ke dalam ayat ini adalah orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi dan rasul atau yang di bawah mereka tingkatannya. Barakallahu fikum. Karena ketika turunnya ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasubu jahannam, ayat ke-98 tadi, sesungguhnya kalian dan segala yang kalian ibadai selain Allah adalah bahan bakar jahannam, kaum musyrikin bergembira dan mentertawakan kaum musyrikin, mentertawakan kaum mukminin ketika itu. Mereka mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, oh berarti Isa juga masuk neraka. Ini orang-orang mukmin ini, pengikutnya Muhammad mengatakan bahwasanya Isa masuk neraka. Waliyadu billah. Jadi di zaman itu orang-orang musyrikin itu juga suka menyelewengkan makna Al-Quran. Ya. Menyeret-nyeret makna Al-Quran sebagai bahan tertawaan. Maka bantahannya adalah di ayat setelahnya. Ya. Di ayat yang ke-101. Tadi yang disebutkan. Bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat itu sebagai bahan bakar jahannam adalah yang diibadai berupa benda-benda mati atau at-tawaghit, yang diibadai dalam keadaan dia ridha. Adapun orang soleh maka akan dijauhkan dari an-nar. Kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullahu ta'ala al-ma'nal ijmaliyu lil ayatain. Makna global dari dua ayat di atas, annallaha ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallahi minal makhluqina mimman la yaqdiru ala ijabati da'watihi fid dunya. Bahwasanya Allah menghukumi tidak ada yang lebih adil, tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan makhluk yang tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan doanya di dunia. Wala yash'uru bidu'a'i man da'ahu. Bahkan tidak, sama sekali tidak merasakan, tidak mengetahui doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa idza qamatil qiyamatu, maka ketika tegak hari kiamat nanti, wa jumi'an nasu, dan manusia seluruhnya dikumpulkan, ada man da'ahu wa tabarra'a minhu. Mereka, yaitu sembahan-sembahan yang diibadai selain Allah tadi, akan memusuhi para penyembahnya dan berlepas diri dari mereka. Falaisa hadzal musyriku illa fi nakdin fid darain. Maka tidak ada yang akan di alami oleh orang-orang musyrik kecuali nakdin, yaitu kesusahan, kerugian, kejelekan fid darain, di dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Mereka tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Di dunia doanya tidak dikabulkan karena yang mereka ibadai selain Allah tidak mendengar doa mereka. Di akhirat nanti juga bahkan dimusuhi. Maka keuntungan apa yang akan diperoleh oleh orang-orang musyrik? Tidak ada keuntungan sedikit pun. Mungkin ada yang bertanya. Atau banyak orang-orang musyrikin yang kemudian tertipu. Oh, buktinya kami kalau datang ke kuburan fulan, minta ke penghuni kubur tersebut, yang kami minta terwujud. ya, yang kami minta ternyata bisa terwujud. Maka jawabannya apa? Hakikatnya yang memberikan itu bukanlah yang diibadahi tadi. Karena segala yang diterima oleh hamba berupa nikmat, berupa kebaikan, ya, baik berupa harta, kesehatan, anak, rezeki, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang dengan hikmahnya dan keadilannya memberikan kepada orang-orang musyrik tadi apa yang dia inginkan sebagai bentuk apa? Istidraj. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi minad dunya ma yuhib fa innahu istidraj." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jika engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seorang yang gemar melakukan maksiat, ya, di antara bentuk kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada orang yang tenggelam dalam maksiat perkara dunia yang dia inginkan, harta, wanita, jabatan, posisi, atau yang semisalnya dari perkara dunia, fa'innaha atau fa'innahu istidraj, atau fahuwa istidraj, maka hakikatnya itu adalah istidraj. Ya. Bukan rahmat dari Allah, tapi sebagai bentuk istidraj yang menjadikan orang tadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memberikan bukan berhala-berhala tadi. Ya. Nah. Qala hafizahullah ta'ala, la yahsulu ala ijabatin fid dunya wa tujhadu ibadatuhu fil akhirati ahwaju ma yakunu ilaiha. Mereka tidak dikabulkan doanya, la yahsulu ala ijabatin, tidak mendapat pengkabulan doa di dunia, dan ibadah mereka diingkari di akhirat nanti. Dalam keadaan ketika itu mereka sangat butuh kepada pertolongan sesembahan-sembahannya tadi. Tapi justru sembahan-sembahannya tadi malah mengingkari mereka dan memusuhi mereka. Munasabatul ayataini lil bab, kesesuaian dua ayat di atas dengan judul bab. Anna fihima al-hukmu al-hukma ala man da'a ghairallahi. Bahwasanya di dalam kedua ayat tadi terdapat hukum tentang barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, bi annahu adallu dhalin, bahwasanya dia adalah orang sesat yang paling sesat, waliyadu billah, yaitu orang-orang yang berdoa beribadah kepada selain Allah, orang sesat yang paling sesat, enggak ada yang lebih sesat dibandingkan orang seperti itu. Wa annad du'a'a ibadatun faman sarafahu li ghairillahi fahuwa musyrikun. Dan bahwasanya doa adalah ibadah. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia musyrik. Jadi tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tentunya dengan rincian yang sudah pernah kita sebutkan. Ya, yang dimaksud di sini adalah du'aul ibadah. Doa yang merupakan ibadah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa yang bermakna seruan atau ajakan atau permintaan kepada makhluk, maka dibolehkan selama terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Sama seperti yang sudah disebutkan. Yang pertama apa? Hayyun, yang diajak atau diminta itu hayy, masih hidup. Apa? Hadir, mengetahui, bisa melihat, bisa mendengar apa yang dimintanya. Dan qadir, punya kemampuan. Misalnya orang apa? Orang sedang kelaparan, kehausan, dia tidak punya apa-apa, kemudian dia datang ke suatu rumah meminta. Ya, saya minta, beri saya makanan, beri saya minum. Itu termasuk doa, karena merupakan permintaan. Ya, boleh hukumnya kalau memang dibutuhkan. Dan ya, dalam kondisi darurat kepada makhluk yang memang memiliki atau terpenuhi syarat-syaratnya. Qala rahimahullah wa hafidhahu ma yustafadu minal ayatain. Apa yang di atau faedah yang bisa diambil dari dua ayat di atas. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama. An-naddu'a'a ibadatun. Bahwasanya doa itu ibadah. Faman da'a ghairallahi faqad asyraka asyirkal akbara. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Syirik akbar. Al-faedatul thaniyah. Faedah yang kedua. Bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. Penjelasan tentang kecelakaan dan kesedihan. Syaqawah itu lawan kata dari sa'adah. Makanya ahlul jannah biasa disebut ahlus sa'adah. Ya, sa'adah maknanya bahagia. Kebalikannya asyaqawah. Penduduk an-nar biasa disebut ahlus syaqawah. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang senantiasa akan bersedih nanti di hari kiamat. Karena asyqawah lawan dari as-sa'adah. As-sa'adah kebahagiaan, maka asyqawah adalah kesedihan. Penjelasan tentang kesedihan dan celakanya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, annasyirka huwa a'dhamud dalal. Kesyirikan adalah kesesatan yang paling berat. Kesesatan yang paling besar. Ar-rabi'ah, yang keempat, itsbatul ba'tsi wal hasyri lil jazai. Penetapan adanya ba'ts. Apa itu ba'ts? Kebangkitan. Wal hasyr, apa? Dikumpulkannya makhluk di padang mahsyar. Lil jazai, dalam rangka pembalasan, yaitu dibalasnya amalan-amalan para makhluk di dunia. Al-khamisah, yang kelima, annal awthana la tasma'u man da'aha. Bahwasanya berhala-berhala tidak bisa mendengar doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Wala tastajibu lahu. Dan tidak pula bisa mengabulkannya. Aksuma yatasawwaru al-musyrikuna fiha. Sangat berkebalikan, bertolak belakang dengan yang tergambar di benaknya orang-orang musyrik. Karena orang-orang musyrik ketika beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala itu, atau orang-orang yang sudah mati, mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang mereka ibadahi selain Allah itu bisa mendengar. Dan ini keyakinan yang rusak tentunya. Karena hakikatnya berhala-berhala itu tidak bisa mendengar doa mereka. Ya. Barakallahu fikum. Dan di sana ada syubhat orang-orang musyrik yang membolehkan untuk berdoa kepada orang yang sudah mati. Mereka memiliki syubhat. Dalil yang mereka pakai adalah hadis yang ya menyatakan bahwasanya ketika seorang mayit dikuburkan di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya, dia akan mendengar suara langkah kaki orang-orang yang menguburkannya ketika meninggalkan kuburannya tadi. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih demikian. Bahwasanya dia akan mendengar ya suara langkah kaki orang-orang yang menguburkannya ketika sudah meninggalkan pekuburan tadi. Ini mereka jadikan hujjah atau dalil. Ini buktinya orang mati bisa mendengar. Maka dibantah oleh para ulama ahlus sunnah, yang demikian itu atau pendalilan yang mereka pakai adalah kias. Dan kiasnya fasid. Kiasnya rusak. Karena hukum asal orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Ya, hukum asal orang yang mati sudah tidak bisa mendengar. Adapun dalil tadi menunjukkan takhsis. Pengkhususan. Ya, pengkhususan bahwasanya orang yang sudah mati bisa mendengar suara langkah kaki. Ya sudah itu saja. Enggak kemudian diperluas. Oh, kalau gitu orang sudah mati bisa mendengar. Lawang ketika masih hidup saja enggak bisa mendengar. Ya, coba. Dari sini saya berbicara. Orang yang saya ajak bicara di luar pagar sana. Dengan suara yang pelan. Karena orang berdoa biasanya pelan. Bisa enggak mendengar? Dalam keadaan dia masih hidup. Tidak bisa. Apalagi kalau jauh, lain kota misalnya. Tentu enggak bisa. kalau enggak memakai media komunikasi, telepon atau semisalnya. Lah kok bagaimana bisa kemudian dia meyakini ketika sudah mati malah bisa mendengar doa? Ini tentunya ya kias yang rusak, analogi yang salah, yang batil. Ya. Begitu juga dalil yang mereka pakai sebagai syubhat adalah apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Mauta Badr, ya, orang-orang musyrikin yang tewas ketika perang Badar, karena mereka dimasukkan ke dalam sumur. Maka Rasulullah menyeru mereka. Sudahkah kalian mendapati yang telah Allah janjikan kepada kalian? Yaitu berupa azab. Maka Umar Ibn Khattab, kalau tidak salah dalam riwayat tersebut disebutkan bertanya, apakah mereka mendengar wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bal hum yasma'un, au kama qol, bahkan mereka mendengarnya. Ini juga termasuk apa? Takhsis, pengkhususan. Karena hukum asal orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Tapi dalil-dalil tadi sebagai bentuk pengkhususan. Dan itu dengan izin Allah. Bahkan dalil itu menjadi hujjah yang membantah orang-orang musyrik yang membolehkan berdoa kepada orang yang sudah mati. Dari sisi mana? Umar radhiyallahu taala anhu awalnya mengingkari atau mempertanyakan, apakah mereka bisa mendengar? Karena orang sudah mati. Hukum asalnya enggak bisa mendengar. Tapi Rasulullah memberitakan bahwasanya mereka bisa mendengar. Dari mana Rasulullah tahu? Dari wahyu. Allah yang mengizinkan dan memperdengarkan suara Rasulullah sehingga didengar oleh orang-orang musyrik tadi yang sudah tewas tadi. Begitu juga yang dijadikan syubhat adalah dalil tentang solawat kepada Nabi. Ya, bahwasanya solawat yang dipanjatkan seorang hamba ketika dia bersolawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga mereka jadikan bahan. Mereka jadikan dalih. Ini buktinya Rasulullah bisa mendengar solawat. Sekali lagi bantahannya apa? Ini takhsis. Ya, takhsis. Yang disebutkan di situ adalah solawat. Dengan izin Allah, solawat para hamba, para umat, itu bisa disampaikan kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat. Adapun berdoa kepada Rasulullah, ya tidak bisa. Rasulullah tidak bisa mendengarnya. Ya, karena hukum asal orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Ya, orang-orang musyrikun, kuburiyun juga banyak memiliki syubhat. Kemudian, as-sadisah. Anna ibadatallahi wahdahu fiha khairud dunya wal akhirah. Bahwasanya ibadah kepada Allah satu-satunya, di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, biidznillah ta'ala.